dalam melaksanakan ibadah, apabila rukunnya tertinggal maka ibadah batal. Bagaimana orang Islam yang meninggalkan salah satu rukun Islam? Syahadat. Nah, salat yo, puasa yo, zakat yo, haji. Lah, nanda mau salat. Orang nan indak salat ditanyo. Mingka dia pun ndak salat. Waang dia pun ndak salat. Saya tahu salat itu wajib tapi saya malas, fasik. Orang nan ndak salat dek malas, fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ndak dapat hidayah. Tanyo iko. Mingka dia pun ndak salat. Waang dia pun ndak salat. Saya tidak sholat karena menurut saya sholat itu tidak relevan dengan zaman. Aku kafir. Kafir. Apa hukuman uang kafir kok? Pancung kepala. Tapi janganlah balik dari siku pancung. Kita tidak pakai hukum Islam. Tapi andai ada dulu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang yang mengingkari rukun Islam, orang yang tak berzakat, pancung kepalanya. Pada zaman pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar mengeluarkan keputusan khalifah, siapa yang tak berzakat, pancung kepala. Abu Bakar. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu. Sedangkan laki-laki itu poli. Poli klinik, banyak klinik. Poli teknik, banyak teknik. Poligami. Perempuan, kalau dia sudah cinta satu, satu-satu itulah sampai mati. Kalau ada perempuan cintanya berbagi dua, itu perempuan error. Kalau laki-laki enggak. Laki-laki itu, dia bisa membagi cintanya kepada unlimited edition. Tapi Allah mengharamkan lebih. Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Tapi ayat itu jangan dipotong. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau tak sanggup bersikap adil, fawahidah, satu saja cukup. Kalau cukup satu, satu cukup. Tapi ada laki-laki yang tak cukup satu. Kenapa? 300 tenaga kuda. Nah, ini solusinya poligami. Jadi nikmat surga itu bukan cuman perempuan, bukan cuman sungai mengalir, nikmat terindah adalah wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah bercahaya ila rabbiha nadhirah, memandang Allah. Itulah nikmat di atas nikmat. Orang macam Socrates, Demokritos, Aristoteles, Thales, mereka tak penting itu widadari, mereka tak penting materi, yang mereka pentingkan adalah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cerita tentang laki-laki dapat bidadari perempuan itu gambaran. Nikmat yang sesungguhnya surga adalah mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi basar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kalau ada perempuan ingin punya suami 7, dijamin tak mencium bau surga karena menyalah isi kepalanya. Poliandri haram dalam Islam. Terus, apakah di antara 7 bidadari pangeran tersebut terdapat pasangan suami istri? Nah, ini orang yang berpikir macam ini, sholat sunat taubat 2 rakaat. Al-mar'u ma'a man ahab, orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Bapak kalau cinta sama ibu, tetap bersama dengan ibu. Ibu kalau cinta dengan bapak, tetap bersama. Itu kata Nabi SAW. Al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya Pak Ustaz kalau bisa masuk surga janganlah sama dia lagi. Aduh untuk itu. Rasanya cukil dia dengar. Eko potang, Eko citoko dari Habib Ali. Eko citoko dari Habib Ali ceritanya dari Yaman. Ceritanya begitu. Kok serius? Adalah orang menikah sama bini. Bininya kok cerewet. Sampai satu hari, entah condo apa, entah bentuk apa, bininya kok masuk ke dalam sumur. Masuk bini ke dalam sumur. Heran uang, mana bini? Masuk dalam sumur. Mati. Masuk dalam sumur, hilang. Tak dapat jenazah. Datang orang Yaman tadi, dimasukkannya timbo ke dalam. Begitu ditariknya, naik jin. Jin yang lah 1000 tahun di dalam tu naik kata. Ditanya, jin, kenapa naik? Tak tahan nambo sama bini orang di bawah. Kata jin. Barulah dia sadar. Sedangkan jin yang lah 1000 tahun tak tahan. Apa lagi ambo? Aku cerita kau dari Habib Ali. Habib Ali kau kawan. Lah, tinggalkan cerita itu. Awak cerita lah itu. Apa hukumnya orang bekerja di bank konvensional? Bapak-bapak, ibu-ibu nan bekerja di bank konvensional, resign lah. Berhenti lah. Kerja itu haram. Tapi kalau darurat, buya ambo lo ndapik berhenti kini. Anak sekolah, bini melahirkan, rumah ndak ada. Itu darurat. Darurat. Awak kalau pilihannya dua, mati. Masuk ke hutan, pilihannya dua. Mati sama makan babi. Pilih mana? Pilih mati apa makan babi? Makan babi. Makan babi. Ambil babi itu, colek-colek pakai kicap. Ndak boleh, ambo mati aja lah. Jangan. Kalau ada kawan awak, Pak Ang pilih mati apa pilih mati? Jangan. Ambil babi, suapkan ke mulutnya. Sementara dapat pisang. Tapi kalau lah dapat pisang, dapat pisang. Bro, ikut pisang kok? Apa yang lah bawa pisang? Loh, mak babi kok? Jangan. Lah, kalau lah dapat kerja lain, call. Kalau dapat kerja lain, resign lah. Awak doakan sama-sama di akhir majlis kau. Mudah-mudahan sudah-sudah awak dan masih bekerja di bank konvensional, mudah-mudahan bisa pindah ke bank syariah atau mendapat kerja lain insyaAllah. Amin. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Iko bukan hadis. Iko ungkapan ulama, kata-kata hikmah. Elok. Contoh. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan batal. Sentuhan laki-laki dengan perempuan batal. Sampai ke Mekah. Masuk Masjidil Haram. Orang India nak berkaus kaki perempuan. Baru masuk dah bersenggol. Batal lah. Berapa kali pula balik wudu. Tawaf. Alhamdulillah. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan mazhab di antara umat menjadi rahmat. Karena dalam mazhab Maliki tidak batal kalau tak bersyahwat. Mazhab Hanafi tak batal. Jadi yang berat satu mazhab, ringan pada mazhab yang lain. Adakah sah perempuan lagi hamil haid ditalak atau dinikahi? Talakul hamil, mentalak perempuan yang sedang hamil, waqa'. Sah. Menikahi perempuan yang hamil, sah. Menurut mazhab Syafi'i. Perempuan hamil 3 bulan, nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku yang sedang hamil 3 bulan, tunai. Sah. Tapi yang jadi masalah, sesudah anak lahir, muncul sampai masalah. Perempuan yang sedang hamil, kalau dinikahkan, lahir anaknya. Pertama masalah, anak tidak boleh pakai bin dan binti bapak. Dua, kalau anak kau mati, bapak kau mati, anak tak dapat harta warisan. Tiga, kalau anak ikut lajang laki-laki, adiknya perempuan-perempuan-perempuan, bapak meninggal, anak kau tidak bisa mewalikan adik-adiknya. Adiknya bukan saudara seapa, seayah, tapi saudara seamak. Saudara seamak tak bisa jadi wali. Ampe, kalau anak kau gadi, nikah, apa kau tidak bisa mewalikannya. Dek tidak ada hubungan nasab. Ini anak saya Pak Ustaz. Rambutnya sudah kami periksa DNA. Ini anak saya. DNA tak laku Mas Bro. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Ingat, jangan lupa, jangan sampai golput. Mencoblos hari Rabu 27 Juni. Yang mencoblos sebelum hari itu tak laku. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. apa hukum muslim memasuki rumah ibadah agama lain? Salah satunya masuk ke gereja dalam rangka menghadiri perayaan Natal dan Tahun Baru. Tugaskan orang lain. Kita punya pegawai non muslim, masukkan. Yang sudah lalu bertaubat nasuha, akan datang? Tidak sama sekali. Kenapa? Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum. Na'uzubillah. Acara nikah anaknya di gereja, jangan datang. Nikahnya di hotel, datang. Kawan sekantor, tetangga, non muslim, nikah anaknya di hotel, datang. Apa ucapannya? Selamat menempuh hidup baru, semoga selamat dipukul ombak, dihempas gelombang sampai ke tujuan. Itu doanya. Yang belum sampai ke situ, barakallahu lakuma wa barakalaikuma. Makan, makan, silakan makan. Karena biasanya dibuatkan Muslim food, makanan Islam. Makan. Sebelah kiri non Muslim food aja, makan belak situ. Makan. Ah, singgah lagi ke situ. Itu ndak makanan awak sih kok kan? Apa minta makan situ tadi? Ndak ada makan banyak kuahnya juga ya. Itu ndak bisa. Ustaz, saya mau nanya tentang haid nifas. Apakah orang yang sedang haid nifas boleh murojaah tanpa memegang mushaf? Ompek mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat tidak boleh membaca Quran sedang haid dan nifas, kecuali mazhab Maliki membolehkan perempuan hafal Quran. Bini apa hafal Quran, seharinya ngulang 2 juz. Kalau tidak diulang 2 juz, hilang. Maka bolehnya menghafal, mengulang Qurannya, tapi an zahri qalbin, dalam hati. Mulutnya diam. Kalau nampak bini diam aja, itu ngulang Quran. Tapi kalau bini awak hafal Quran, kalau tidak hafal Quran, diam aja. Nah, itu tidak THR. Nang kedua, menurut mazhab Hambali, guru. Bini apa? Guru agama. Hanya boleh membaca Quran walaupun sedang haid, tapi cara membacanya potong-potong. Innallaha, innallaha, ya'murukum, ya'murukum, an, an, tu'addul, tu'addul, amanat, aman. Potong-potong. Apa saja yang boleh dilakukan orang sedang haid berkenaan dengan ibadah? Zikir. Ustaz, iqamah lamin lailatul qadar, puasa ku apula amal kami. Sholat tidak boleh, baca Quran tidak bisa, itikaf tidak bisa. Antufariqat dunia, kau mati meninggalkan dunia. Walisanu karatubun, lidahmu basah. Bizikrilah, berzikir. Tidak tahu kami berzikir, datang ke Lipah Mudo. Lipah Mudo, ajarkan kami berzikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah maka kau bersuluk 10 hari menanamkan zikir ke dalam 10,000 saya. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Supaya hati jangan putih. Kadang mulut menyebut Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di mulut, mulut menyebut subhanallah, hati mengingat gotah. Namanya zikir karet. Mulut menyebut Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati mengingat sawit. Namanya zikir brondol. Nah, kau dikonekkan antara mulut sama hati, menanamkan microchip, menanamkan install program ke dalam sampai lokeknya 10 hari 10 malam makan nasi besukat, berkelambu, dimandikan taubat, salat mayat. Untuk apa? Salat taubat supaya apa? Ingat mati, menanamkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada kojo lain. Uang bersuluk itu tak ada kojo lain selain pada zikir. Sampai sampai sampai taiknya pun putih. Ini kotor cerita Ustaz. Saking kan, kenapa? Tak makan lain, tak makan berdarah, tak makan yang lain, mendekatkan diri pada Allah SWT. Tapi jangan katakan kau bid'ah lah. Nabi aja makan ayam. Iko kan pelatihan. Iko proses pelatihan. Sama contoh PNS, pelatihan di Ronggowarsito, pelatihan jam 6 pagi, apel jam 10 malam, apel pakai dasi, selama pelatihan. Siapa yang tak setuju suluk ambil situ? Pelatihan. Apa hukumnya dalam satu masjid berapa jamaah satu waktu? Iko ada imam sembahyang. Imam lo sembahyang di belakang, tak boleh. Tunggu selesai kau baru boleh. Kalau lo selesai nanti muka mau buat kloter kedua, boleh. Mana dalilnya? Nabi lah selesai sembahyang, Mu'az bin Jabal duduk. Datang orang kampung Mu'az. Mu'az, kami alun sembahyang Mu'az. Engkau jadi imam Mu'az? Mu'az jadi imam. Itu dalil boleh sholat dua kloter. Tapi jangan gara-gara iko, nanti santai. Ayala sholat. Ayo awak ke masjid. Santai aja, dua kloter dua. Apa hukum penghasilan diterima pegawai yang suka nitip absen? Nabi memasukkan tangannya ke dalam makanan. Di dalam basah, di luar kering. Mahadha, apa kau? Kenapa dalam kau basah, di luar kering? Apa kata pedagang? Asabahul matar, kau naik hujan. Kalau nan basah kau nampak di luar, orang tak mau beli, dek busuk. Maka ditimbun dengan yang baik. Aku sakmo dengan kias orang nitip absen. Absen full. Padahal tidak ada masuk. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Yang dimakan itu haram. Na'uzubillah. Bagaimana cara memilih pemimpin yang baik untuk masyarakat, khusus untuk daerah kita Riau, agar para jamaah masyarakat tidak salah? Jangan sampai golput. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak, suara terbaik. Suara terbanyak, suara Tuhan. One man one vote, satu orang satu pilihan. One man one choice, istikharah. Ini ada empat pasangan anak putra terbaik Riau. Pilih, gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan mata, tengok baik-baik. Gunakan hati, pikir baik-baik. Usalli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Ibu sudah politik, ibu sudah sholat sunat untuk pagi Rabu tanggal 27 Juni mencoblos, udah biar. Siapa yang akan dipilih, ikut gambarnya. Kenapa ikon dipilih? Ambulah istikharah. Asal istikharah namo inyo nampak. Asal istikharah inyo nampak. De apo? Inyo lamboi kaos duo. Bola voli satu set. Rebana. Potong datangnya ke masjid kami. Kamar mandi belum selesai. Kami sambut dengan lagu Ya Dana Ya Dana. Ya Dana Ya Dana. Alhamdulillah Buya. Tuhan Dana. Tak jadi. De apo? Backing vokal salah sambut. La la la la la la la la la kan tak jadi. Jangan istikharah karena duit, money, politik. Apakah setiap orang harus bermazhab? Mazhab lebih dari satu dalam satu amalan? Oh, kok banyak pertanyaan. Tak satu. Apakah setiap orang harus bermazhab? Saya tidak bermazhab. Kalau ada uang menyabi itu, saya tidak bermazhab. Berarti inyo imam mazhab kelimo. Mazhab yang masyur ampek, paling tua Hanafi meninggal satu tahun 150, nang kedua Maliki meninggal tahun 179, nang ketiga Syafi'i meninggal tahun 200 ampek, nang keempat Hambali meninggal 241. Ambo ikut mazhab Syafi'i. De ambo dhaif, lemah, bodoh, bahlul, ambo tak tahu apa-apa. Maka ambo ikut imam. Ambo tak tahu mana ayat mutasyabihat, mana ayat mukamat, mana hadis am, mana hadis khas, mana hadis mutlak, mana hadis muqayyad. Tak tahu ambo. Maka ambo yang dhaif kau berikut imam. Paling selamat ikut imam. Orang nama ikut imam tu sama condo bontok naik pesawat ikut pilot. Ambo tak tahu pesawat kau, paling selamat ikut pilot. Kalau nak ikut-ikut aja. Tak pernah ambo naik pesawat, ambo datang ke muka, ambo tanya pilot, "Pak pilot, mana gigi pesawat kau? Remnya mana? Ikut minyak kau ke mana poinnya?" Itu bukan urusan ambo. Yang penting ambo ikut solat, puasa, zakat. Mengapa takbiratul ihramnya begini? Mengapa tangannya begini? Mengapa tangannya begini? Ambo ikut aja. Paling selamat ikut imam. Jangan ikut imam mazhab. Mari kembali ke Quran dan sunnah. Ini orang jahil. Karena tak ada orang tak bermazhab. Mufti Saudi Arabia, namanya Sheikh Abdul Aziz bin Baz, mengikut mazhab Hambali. Ini sendiri mengaku, "Saya bermazhab Hambali." Itu jeneral bintang tujuhnya itu. Ikut mazhab Hambali. Eko bau kopral-kopral lah mengaku tak bermazhab. Apa hukum mencampur mazhab dalam satu amalan? Jangan campur mazhab. Nanti awak terjerumus dalam tatabbu' urkhas. Tatabbu' urkhas ngambil gampang-gampang, mudah-mudahnya saja. Solat dipakainya mazhab Syafi'i. Wudu dipakainya mazhab Hanafi. Bersentuhan tak batal. Tapi ada sentuhan tadi, tak batal. Mazhab Hanafi tak batal. Bukan sentuhan, jimak baru batal. Oh. Pas hari raya kurban, tak berkurban. menurut mazhab Syafi'i sunat muakkad. Ah, tapi Hanafi wajib. Hendak saya pindah ke Syafi'i. Karena menurut Hanafi berkurban wajib. Pas nikah, nikahnya tidak pakai wali. Mana wali? Menurut mazhab Hanafi boleh tak pakai wali. Ah, tetap rukhsah. Mazhab kutu loncat. Pindah situ, ambil-ambil enakan. Enak sih kok, ambil enggak? Ambil gitu. Maka ulama dulu mengajarkan konsisten satu mazhab lebih selamat. Setelah kita bermazhab, apa yang harus kita lakukan? Diam saja, beramallah. Bermazhab Syafi'i, tuntut ilmu mazhab Syafi'i, amalkan mazhab Syafi'i. Kerajaan Melayu Siak Seri Indrapura dalam akidah bermazhab Asy'ari, dalam fikih bermazhab Syafi'i, dalam tasawuf Junayd al-Baghdadi. Kerajaan Pelalawan dalam fikih bermazhab Syafi'i, dalam akidah bermazhab Asy'ari, dalam tasawuf bermazhab Abu Hamid Al-Ghazali. Nambo diundang ke Brunei Darussalam. Sebelum ceramah di briefing, kami dari Kementerian Agama Islam, Majelis Agama Islam Brunei Darussalam, semua penceramah di sini mesti dipanggil ke kantor untuk di briefing. Tapi karena kami paham Ustaz sibuk, kami yang datang ke hotel. Datang mereka ke hotel, menyampaikan, Ustaz sampaikan ini tak boleh, ini boleh. Kami di Brunei Darussalam bermazhab akidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf Al-Ghazali. Jangan sampaikan luar daripada ini. Memanglah kami begitu di Riau. Kami pun berakidah Asy'ari, bermazhab Syafi'i, dan saya Al-Azhar. Di Al-Azhar akidah Asy'ari, berfikih empat mazhab, dan kami pilih Syafi'i, dan tasawuf kami Abu Hamid Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Sejalan. Yang tak sejalan tak boleh ceramah. Begitu. Jadi kalau mau selamat Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, ustaz-ustaz yang datang harus di briefing fit and proper test. Supaya tidak kacau balau, macam-macam aliran masuk. Kertas terakhir. Semoga ustaz dalam rahmat dan perlindungan Allah. Amin. Saya punya orang tua umur 86 tahun. Sakit fisiknya maupun psikis kejiwaan. Mohon doanya agar dijauhkan dari fitnah dan husnul khatimah insyaallah. Tapi yang paling penting, jangan lupa bayarkan fidyah. Orang tua kita yang tak bisa puasa, bayarkan fidyah. Satu harinya sehari makan. Hitunglah berapa sehari makan itu dirupiahkan, kalau mau pakai bayar atau kasih beras pakai lauk pauknya. Ala hazinniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh yang jamaah yang hadir ini, ya Allah. La tada' lana dhanban illa ghafarta. Pulang dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya, ya Allah. Wa la dainan illa qadaita. Tolong kami melunasi hutang piutang kami, ya Allah. Wa la aziban illa zawajita. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, mudahkan urusan pernikahannya, ya Allah. Wa la raghiban illa anjabata. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang sedang ujian ingin mencari kerja, luluskan dengan nilai terbaik, mudahkan pekerjaan yang halal supaya lepas dari yang haram, ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sedang kau uji dengan penyakit, yang tua, yang pikun, yang sakit, angkat penyakitnya, berikan kesabaran, kesehatan, ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat dan kasih sayang, ya Allah. Allahumma barik lana fi syahril ramadhan. Berkahi kami di bulan Ramadhan, di hujung Ramadhan ini. Sampaikan umur kami di Ramadhan yang akan datang, ya Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimin. Allahumma rizukna al-istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam syari'atmu yang lurus, dalam tariqat yang benar, ya Allah. Allahumma rizukna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil, ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Allah mawafiq wali ulata umurina. Bapak bupati kami, bapak wakil bupati, bapak sekda, bapak anggota DPR, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu, ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai.